Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ya, buka durus lughah kita selesaikan. Pelajaran ke berapa ya? 2, 3 ya. Pelajaran kedua 23 ya. Ini masih di jilid 1 ya, juz 1, pembahasan terakhir tentang al-mamnu minas sorf, isim yang tidak bertanwin ya. Tidak bertanwin sekaligus tidak pakai alif lam. Kemudian kalau dia kemasukan huruf jar, maka dengan harokat fathah. Seperti ila, ila Ibrahima, an Fatimata. Ya, dimasuki huruf jar, bukan dengan kasrah, tetapi dengan fathah. Nah, halaman 120, ya, kita baca. Ad-darsu tsalitsu wal ashrun, pelajaran ke-23. Percakapan antara mudarris, guru, kemudian Ahmad, siswanya, ya, kemudian Abbas, kemudian Muhammad, Hamid, ya, ada beberapa orang. Al-mudarrisu, seorang guru bertanya, man anta ya akhi, ya, man anta ya akhi, siapa kamu wahai saudaraku? Siapa kamu wahai saudaraku? Ustaz, apaan? Ya. Yang semalam itu belum selesai. Oh, yang mana? 18. Sampai nomor? Baru itu kan kemarin baru di atas-atas itu. Sampai nomor 1 aja. Oh, nomor 1 aja. Iya. Ya. Al-mamnu minas sharaf 118. Al-anwa'ul atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sharfi. Macam-macam berikut dari isim-isim yang dipegah daripada tanwin atau yang tidak bertanwin. Yang pertama Zainab ya. Zainab, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu ya. Jadi tentang isim yang tidak bertanwin ini ya. Secara asal isim secara asal dan isim kebanyakan itu dia pakai tanwin. Nah, jadi kebanyakannya isim itu adalah pakai tanwin. Kalau isim itu pakai tanwin, otomatis dia bisa pakai alif lam. Kalau dia bertanwin, maka juga bisa pakai alif lam. Seperti baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, mudarrisun al-mudarrisu, bintun al-bintu, ibnun al-ibnu. Nah, jadi kebanyakannya bahwa isim itu adalah pakai tanwin. Kalau dia pakai tanwin, otomatis bisa pakai alif lam. Nah, kemudian ada jenis yang mana isim ini tidak bertanwin, namanya mamnu minas sharaf, isim yang tidak bertanwin. Otomatis kalau dia tidak bertanwin, maka juga tidak pakai alif lam. Bagian yang pertama adalah Zainab, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Nah, maka salah dibaca Zainabun, Az-Zainabu, Al-Maryamu, Maryamun salah, Fatimatun salah, Al-Fatimatu salah, Aisyatun, Al-Aisyatu, Makkatun, Al-Makkatu, Juddatun, Al-Juddatu. Ya, maka dia tidak pakai tanwin. Untuk macam yang pertama, Zainab, Maryam sampai Juddah, itu tidak pakai tanwin karena dia alam, karena dia nama. Ya, nama. Kemudian alasan yang kedua adalah karena dia muannas. Karena dia muannas. Semuanya lafaznya muannas. Zainab, Maryam, Fatimah dan seterusnya itu adalah muannas. Zainab nama perempuan, Maryam nama perempuan, Makkah dia adalah lafaznya muannas karena ada ta marbutah. Makkatu. Nah, itu ta marbutah. Itu menunjukkan tanda dia muannas. Juddah ya, itu adalah nama kota dan diakhiri dengan ta marbutah, maka juga termasuk muannats. Nomor dua, nomor dua adalah hamzatu, usamatu, muawiyatu, talhatu. Jadi nomor dua ini semuanya nama laki-laki. Hamzah, Usamah, Muawiyah, Talhah, nama laki-laki. Tetapi sekalipun dia nama laki-laki, maka lafaznya mu'annas, ada ta marbutah. Nah, maka yang menyebabkan tidak bertanwin hamzah sampai seterusnya, alasannya adalah karena alam nama. Yang kedua adalah lafaznya mu'annas. Lafaznya mu'annas. Banyak ya nama laki-laki yang diakhiri dengan ta' marbutah. Hamzatu, Usamatu, Huzaifatu, Alqamatu, Hanzolatu. Nah itu sama. Contoh Hanzolah, nama laki-laki, nama sahabat. Hanzolatu, nama laki-laki, nama sahabat. Jadi dia enggak pakai tanwin. Salah kalau dibaca Hanzolatun seperti Hamzah. Nah sama, tidak pakai tanwin, ujungnya Tolhah. Sama, tidak pakai tanwin. Bukan Talhatun, Hamzatun, Hanzolatun, salah. Nah, alasannya kenapa tidak bertanwin? Satu, karena dia nama, alam. Alam ya, maksudnya nama, nama laki-laki. Alasan yang kedua, At-ta'nif fil lafzi. Nah, dia mu'annas dari sisi lafaznya. Ini lafaznya mu'annas. Kenapa lafaznya mu'annas? Karena kemasukan ta' marbutah. At-ta'nitsu fil lafzi, mu'annas dari sisi lafaz. Memang maknanya bukan mu'annas, bukan nama perempuan, tapi lafaznya mu'annas karena ada ta' marbutah. At-ta'nits fil lafzi, mu'annas dari sisi lafaz. Jadi jenis kalimat itu ada dua. Jenis kalimat ada dua. Satu muzakkar, satu mu'annas. Yang muzakkar tidak ada tanda mu'annas. Tanda mu'annas kalau ada ta' marbutah. Ini nah, tanda mu'annas. Maka ini secara lafaz mu'annas, tapi maknanya bukan mu'annas karena ini nama laki-laki. Jadi alasan dia tidak bertanwin, satu karena dia nama, nama laki-laki. Yang kedua karena lafaznya adalah mu'annas. Nah, kias aja nama laki-laki seperti Hudzaifah. Nah, nama laki-laki tidak pakai tanwin. Kemudian Alqamah. Kemudian apa lagi? Hudzaifah, Alqamah, Hamzah. Apa lagi? Talhah, Hamzah, Hanzalah, Hudzaifah, Alqamah, Usamah. Nah, sama Usamah, nama laki-laki ya. Nah, Usamatu tidak pakai tanwin. Nah, alasannya karena dia nama laki-laki, yang kedua karena lafaznya mu'annas karena berakhiran ta' marbutah. Jenis yang kedua, jenis yang pertama tadi kan Zainab sampai Juddah, dia tidak pakai tanwin karena nama dan mu'annas, nama dan mu'annas maknanya ya. Tadi Zainab. Nah, Zainabu. Kenapa dia tidak pakai tanwin? Satu karena alam nama. Yang kedua karena dia secara makna mu'annas ya. At-ta'nits bil makna. Karena ini nama perempuan. At-ta'nits bil makna. Maknanya mu'annas. Tadi ini lafaznya mu'annas, ini lafaznya bukan mu'annas. Dia tidak ada tanda mu'annas, tapi maknanya mu'annas karena nama untuk seorang perempuan. Kemudian nomor tiga ya. Nah, nomor tiga, jenis yang ketiga ini semuanya berakhiran alif dan nun. Yang ketiga semuanya jenisnya adalah berakhiran alif dan nun. Contoh Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu, apalagi Sofwanu, Hamdanu. Nah, yang B Kaslanu, Yang bagian pertama itu nama. Uthman, Affan, Sufyan, Marwan, Nu'man itu semuanya nama. Yang B itu sifat. Kaslan, pemalas. Jau'an, suka lapar. Dikit-dikit lapar. Makan satu piring sejam kemudian lapar pulang. Nah, sering lapar disebut dengan jau'an. Atshan, haus. Ini sama ya. Sering haus, atshan. Syab'an, kenyang. Makan sedikit, kenyang. Makan sedikit, kenyang. Dikit-dikit, kenyang. Syab'an namanya. Suka kenyang. Mal'an, itu penuh. Penuh ya. Nah, ini semuanya sifat. Kaslan, malas, jau'an, lapar. Kaslan yang malas, jau'an yang lapar, atshan yang haus, syab'an yang kenyang, mal'an yang penuh. Mal'an, penuh ya. Nah, perhatikan yang jenis yang pertama, alif. Uthman, Affan, Sufyan, Marwan, Nu'man, Sulaiman, dan seterusnya. Jadi kalimat ini, Uthman, kenapa dia tidak pakai tanwin? Karena dia adalah satu nama. Alasannya karena nama. Yang kedua, dia diakhiri dengan alif dan nun. Alif dan nun tambahan. Tambahan alif dan nun ya. Jadi kalimat Uthman, Uthman, kemudian Affan, Uthman bin Affanu ya. Kemudian Sufyan. Nah, Sufyan ini sama tidak pakai tanwin. Uthmanu, Affanu, Sufyanu, tambah lagi Sulaiman. Sulaimanu. Nah, jadi empat nama ini yang berakhiran alif dan nun ini, kenapa dia tidak pakai tanwin? Alasannya dua. Tidak pakai tanwin alasannya dua. Satu, karena alam dijadikan nama. Uthman ini nama. Yang kedua, karena ziyadah alif dan nun. Nah, ziyadah alif dan nun, ditambah alif dan nun. Al-alifi wan nun ya. Ziyadatul alifi wan nuni. Nah, ziyadah tambahan alif dan nun. Jadi isim ini, nama ini ditambah dengan alif dan nun. Ujungnya ini tambahan. Alif dan nun, Affanu, Sufyanu, Sulaimanu, semuanya tambahan. Ya, huruf tambahan bentuknya alif dan nun, maka dia tidak pakai tanwin. Satu, karena dia nama orang, nama alam, nama. Kemudian yang kedua alasannya adalah karena dia ditambah alif dan nun di ujungnya. Uthmanu, Affanu, Sufyanu, dan Sulaiman. Jadi dia tidak pakai tanwin. Yang jenis yang kedua ya, jenis yang kedua seperti kaslan, jau'an, atshan, syab'an, dan seterusnya, kenapa dia tidak pakai tanwin padahal itu bukan nama? Nah, jadi agak sih, jadi seperti kaslan ya, malas atau pemalas, pemarah, ghadban, penyarikan. Kemudian apa lagi? Sakran, pemabuk. Nah, ini contohnya. Jadi kaslanu, ghadbanu, dan sakranu tidak pakai tanwin. Alasannya dia bukan nama, sifat ya. Satu, karena dia sifat. Sifat. Kemudian alasan yang kedua, karena sifat ini timbangannya fa'lanu. Nah, ala wazni fa'lan, menurut timbangan apa? Fa'lan. Kan kaslanu fa'lanu, ghadbanu fa'lanu, sakranu fa'lanu ya. Sama hamdan sama. Ini bukan dijadikan nama ya. Kalau hamdan dijadikan nama, maka jatuhnya ke Uthman. Mana Uthman tadi? Nah, ini. Tapi hamdan ini secara makna adalah asalnya pemuji, suka memuji. Suka sama seperti Farhan, periang. Orangnya periang, suka gembira, itu Farhan. Hamdan itu suka memuji. Ini sifat secara as. Kalau dia dijadikan nama, maka masuknya ke Uthman, Sulaiman, ya. Tapi kalau dia bukan nama, sifat, rajulun Farhan, laki-laki yang periang, maka masuknya ke sini, sifat dan timbangan fa'lanu. Wazan fa'lanu, farhanu, hamdanu, kaslanu, ghadbanu, sakronu, salmanu. Nah itu sama, karena dia sifat. Yang kedua, timbangan fa'lanu, ghadbanu, fa'lanu, kaslanu, fa'lanu. Maka dia tidak pakai tanwin. Kemudian yang keempat, perhatikan yang keempat, alif ahmadu, dua anwaru, akbaru, ahsanu. Nah, Ahmad, Anwar, Akbar dan Ahsan, ya. Kenapa dia tidak pakai tanwin? Karena satu, dia adalah alam nama. Ahmad nama, Anwar nama, ya. Akbar nama, Ahsan nama. Jadi kalau dia dijadikan nama, maka dia tidak pakai tanwin. Kan ada orang namanya Ahmad, kemudian Anwar, ada nama Akbar, Akbar kan ada banyak, ya. Ahsan ada juga, main bulu tangkis Ahsan Hendra. Nah itu dia tidak pakai tanwin. Ahsanu tidak pakai tanwin. Nah, apa alasannya yang menyebabkan dia tidak pakai tanwin? Kita ambil kalimat Ahmad, ini yang paling banyak dipakai, atau Ahsanu tadi. Nah, atau Akbar. Nah, Akbar. Kenapa tidak pakai tanwin? Satu, alam nama. Ahsan, Ahmad, Akbar itu nama orang. Kedua, wazan fi'il, timbangan fi'il. Nah, wazan fi'il sama seperti Yazid. Yazid sama. Yazid ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari kata zada, yazidu, yazid, yazid, yazidu, ahsanu, ahmadu, akbaru. Dia timbangan fi'il. Kalau ini fi'il nomor 13. Tasrifan nomor 13, tasrifan mudhari nomor 13. Contoh Ahmadu dari kata Hamida, Yahmadu, Yahmadu, Yahmadani, Yahmaduna, Tahmadu, Tahmadani, Yahmadna, Tahmadu, Tahmadani, Tahmaduna, Tahmadina, Tahmadani, Tahmadna, Ahmaduna, Madu. Jadi Ahmad ini nama orang. Bukan apa, awalnya dia timbangan fi'il, wazan fi'il, mudhari. Ini sama Yazid dari kata zada, yazidu, yazidu, yazid. Apa, al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, Yazid bertambah, maknanya bertambah. Yazidu, yazidani, yaziduna, dan seterusnya. Maka dia tidak pakai tanwin. Satu, kena nama orang. Dua, kena dia timbangan fi'il, tasrifan fi'il. Sama kayak nama orang, ya. Dia diambil dari kalimat syammara, yushammiru, tapi fi'il amarnya syammir. Syammir, ya. Syammir. Jadi dia asalnya adalah fi'il amar syammir. Kalau dijadikan nama, maka syammiru. Syammiru, ya. Ada kan nama orang Samir, bisa jadi maknanya adalah fi'il amar. Kalau dia dijadikan nama, maka syam miru, tidak pakai tanwin. Sama alasannya karena nama, yang kedua wazan fi'il. Satu, karena dia nama, yang kedua adalah timbangan fi'il, ya. Kemudian kalimat yang bawahnya abiyadu, ini semua adalah apa? Warna. Abiyadu putih, aswadu hitam, ahmaru merah, asfaru kuning, akhdar hijau, azrak biru. Nah, yang ba ini dia alasannya adalah sifat. Kenapa tidak pakai tanwin? Karena ini bisa dijadikan sifat. Contoh biji hitam, Bukan ya, itu sauda ya, itu muannatsnya. Laki-laki hitam apa bu? Itu batu hitam, laki-laki hitam. Ah, rojulun aswadu. Nah, aswad itu bisa dijadikan si sifat. Batu hitam, Hajar Aswad. Apalagi ular, bukan. Apalagi selain, jadi aswad itu, aswad itu untuk muzakkar, muannasnya sauda, habbatu sauda, biji hitam. Habbahnya muannas, saudanya muannas. Kita aswadnya ya, nah sini gini. Jadi laki-laki hitam, kulitnya hitam, rajulun. Nah, aswadu. Nah, tidak pakai tanwin, aswad. Nah, kenapa dia tidak pakai tanwin? Alasannya tadi karena dia satu sifat bisa dijadikan sifat. Laki-laki yang hitam sifat. Yang kedua, timbangan af'alu. Ya, ini agak susah ya, tapi ulun jelaskan. Karena ini tuntutan pelajaran ya. Karena dia wazan af'alu. Nah, di buku enggak ada gue penjelasan kayak ini. Nah, wazan af'alu aswadu af'alu. Nah, bu, sesuai kada? Af'alu. Pertama fathah, yang kedua sukun, yang ketiga fathah, yang keempat dhammah. Aswadu. Aswadu, abyadu, azraqu, akhdaru, semuanya mengikut wazan af'alu. Nah, maka dia tidak pakai tanwin. Contoh baju merah, jangan sampai lolos. Baju merahnya apa bu bahasa Arab? Libasun ahmar. Nah, baju merah jangan sampai lolos. Nah, ahmarunya tidak pakai tanwin, libasnya pakai tanwin. Karena libas ini tidak ada yang mencegah dia untuk tidak bertanwin. Dia bertanwin, apa alasannya? Gak ada alasannya. Beda dengan ahmar, satu karena dia sifat, sifat ya. Yang kedua karena timbangan, timbangan af'alu, ahmaru, ahmar, nah, merah, baju merah. Laut biru, laut yang biru apa bu? Bahrun azraq, nah, merah, biru itu azraq. Azraqu. Bahrun, baharnya pakai tanwin. Ini enggak pakai tanwin. Alasannya karena dia sifat, dia bisa dijadikan sifat untuk macam-macam, untuk lautan, untuk orang, untuk binatang, ya. Dia bisa dijadikan si sifat. Alasan yang kedua karena wazan af'alu. Nah, maka dia tidak pakai tanwin, dan ini nama-nama biasanya, ya. Nama-nama. Kemudian nomor 5, ya. William, William maksudnya Williamu, William ya. Edward, Eduardo ya. Ini bahasa Inggris sebenarnya tapi diarabkan. Eduardo, Edward maksudnya Lundunu, London. Ya London itu kan ibu kota apa? Inggris ya. Ya bujur ke London. Ya. Bukan Manchester bukan Bu ya. Ibu kota Inggris. Londonu, Lundunu, London maksudnya. Barisu, Barisu, Paris, ibu kota Perancis. Pakistanu, Pakistan. Bagdadu, Bagdad. Ibrahim, Ibrahim. Nah, perhatikan kalimat William, Eduardo, Lundunu, Barisu, Pakistanu, Bagdadu, Ibrahim. Kalimat ini semuanya tidak bertanwin. Alasannya apa? Karena alasannya adalah satu, dia nama. Dia adalah nama. Kemudian yang kedua, karena dia ajam. Ed Williamu itu ajam, bukan bahasa Arab. William itu bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Eduardo bahasa sana, bahasa Inggris. Lundunu baris sama. Pakistan bukan bahasa Arab, Baghdad bukan bahasa Arab. Ibrahim juga bukan bahasa Arab. Makanya piancar Ibrahim ada enggak arti Ibrahim secara harfiah? Enggak ada. Beda dengan Muhammadun. Secara bahasa maknanya apa? Yang dipuji, yang terpuji. Maka dia pakai tanwin. aliyun tinggi, bahasa Arab aliyun, maka aliyun pakai tanwin. Sama kayak ngaran ulun hafizun, itu pakai tanwin. Kenapa? Karena itu bahasa Arab. Nah beda dengan Williamu, Eduardo, Lundunu, Barisu, Pakistanu, Bagdadu, Ibrahimu, dia ajam, bukan bahasa Arab. Jadi alasannya apa? Ya. Kalimat William sampai Ibrahim ya tidak pakai tanwin karena dia satu nama orang atau nama saja, ya entah nama negara, nama kota, ya nama orang, Lundun. Nah. Sama di sini masuknya juga kalimatnya nama-nama nabi seperti Nabi Adam, Idris, apalagi Yunus. Ini nama-nama ajam. Kemudian apalagi Ilyas dan seterusnya. Ini banyak nama-nama. Karena para nabi itu kan bukan kebanyakan mereka bukan dari bangsa Arab, ya. Ada yang dari Bani Israel, nah seperti itu. Maka dia ajam, bukan dari bahasa Arab. Idrisu, Yunusu, Musa, Isa, bukan Musan atau Isan, enggak. Ilyasu. Nah ini alasannya kenapa kalimat ini tidak pakai tanwin. Jahannam, nah, sama. Bukan Jahannam, bukan. Dia alasannya bukan ajam ya. Ini dulu. Iblis itu sama iblis. Iblis itu tidak pakai tanwin. Karena dia satu alasannya adalah ini ya. Satu alam nama. Entah nama orang atau nama kota Baghdad. Tidak pakai tanwin. Nah. Ya. Nama yang kedua karena dia ajam. Nah, bukan dari bahasa Arab ajmun, ajamun, ajam ya. Bukan dari bahasa Arab. Ajam bukan dari bahasa Arab. Maka dia tidak pakai tanwin. Ishak, Yakub itu sama. Makanya di dalam Al-Quran ketika melewati nama-nama para nabi itu banyak yang tidak pakai tanwin. Ishaku, Yakuba, Ishako tidak dibaca tanwin. Yakubun, Yakuban, Yunusun, Yusuf. Nah, itu sama tidak pakai tanwin. Bukan Yusufun karena memang dia ajam, bukan dari bahasa Arab. Ismailu, Ishaku, Yakub, Yunusu dan Yusuf itu juga sama alam dan ajam, bukan dari bahasa Arab. Yang keenam, Agniau. Sudah belum ini Bu? Belum ya? Enam, agniau, asdiqau, akuyau, atibau. Bagian satu dulu. Nomor satu ini alasannya, nah, kenapa tidak pakai tanwin? Termasuk di dalamnya adalah fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u. Yang pertama dulu, agniya, asdiqa, agwiya, akuya. Ini tidak pakai tanwin karena diakhiri dengan alif mamdudah dan wazan af'ila af'ila'u ya. Jadi rata-rata isim yang tidak bertanwin itu sebabnya dua. Sebabnya dua. Dua alasan ya. Ini bagian yang keenam Bu ya. Akwiya, akwiya u, agniya u, azkiya u. Ini banyak kan bobinian. Azkiya, azkiya ya. Ini pakai zin, zai, azkiya. Ada juga azkiya. Apalagi adwiya, bukan adwiya. Zamilun, zumala. Apalagi Aqwiya, agniya, azkiya, azkiya, atibba ya, atibba itu sama ya, atibba. Apa ya? Atibba, atibba ya. Nah, karena dia pakai tasdid aja, sebujurnya adalah sukun. Atibba, ba-nya dua. Atibba'u, akwiya'u, ini sama. Kenapa dia tidak pakai tanwin? Karena lima contoh ini alasannya satu, tidak pakai tanwin karena dia adalah diakhiri dengan alif mamdudah. Nah, semuanya alif. Alif mamdudah itu adalah alif yang sebut afwan. Hamzah mamdudah. Ah, afwan. Alif mamdudah ya. Ini bukan alif, ini hamzah. Salah ya. Nah, ini adalah hamzah bukan alif. Jadi alif mamdudah itu adalah alif ini, alif. Yang setelahnya ada hamzah. Itu alif mamdudah, alif panjang. Alif mamdudah setelahnya ada hamzah. Alif yang setelahnya ada hamzah dinamakan alif mamdudah. Mamdudah secara bahasa maknanya panjang, alif yang panjang. Ya. Jadi alif setelahnya ada hamzah dinamakan alif mamdudah. Nah, perhatikan semua alifnya setelahnya ada hamzah. Alasan yang pertama, makhtum. Makhtum itu diakhiri. Ya, belum tulis pakai bahasa Arab aja. Dia al-makhtum diakhiri. Nah, makhtum diakhiri bil alif dengan alif al-mamdudati. Alif yang panjang mamdudah. Al-makhtum yang diakhiri. Ini akhirnya alif, alif, alif, alif. Bil alifil mamdudati. Mamdudah yang panjang. Alif yang panjang. Makanya kalau tahu tajwid namanya apa nih? Mat apa? Wajib muttasil. Satu kalimat ada hamzah. Sebelumnya alif, maka dibaca panjang. Mat wajib muttasil. Nah, jadi alasan pertama kenapa dia tidak pakai tanwin, karena diakhiri dengan alif mamdudah, alif yang panjang. Maksudnya apa? Setelah alif ada hamzah, dinamakan alif mamdudah. Alasan yang kedua, nah, atibba sampai adkiya, dia mengikuti wazan af'ila'u. Nah, mengikuti wazan atau timbangan af'ila'u ya, contoh azkia. Nah, pian perhatikan, pian kiaskan af ila u. Nah, sama af ila u. A-nya fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, huruf keempat fathah, setelahnya ada alif, setelahnya ada hamzah. Af ila u, wazan af ila u, azkia u, agniya'u, akwiya'u, atibba'u. Itu sama wazan af'ila'u. Maka tidak pakai tanwin. Apa lagi contohnya ya selain ini? Apa bu yang pian tahu selain di sini? Hah? Asya, asya. Bukan. Asya itu masuknya, asya'u itu tidak af'ila'u, af'ila'u. Jadi dia harus mengikuti pola af'ila'u. Jadi kalau asya'u itu masuknya di asya'u ya. Asid, ah? Apa arti asidda'u? Asidda'u ya. Asidda'ati ba'ya syadid. Pakai syin. Asidda'u alal kufar. Asidya, itu sama. Asyidda'u itu seperti atibba'u af'ila'u ya. Nah, kemudian B, yang B-nya contoh fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u ya. Kemudian apa lagi? Apa yuk? Selain ini contohnya apa lagi? Fuqara'u, wuzara'u, ju'ala, Fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u, hunafa'a, itu sama. Hunafa'u, hunafa'a, jar. Itu bisa hunafa'a atau hunafa'u, itu sama. Hanif, hunafa'u. Ya. Goribun, guroba'u. Nah, guroba, itu guroba'u ya. Gorib, asing, orang-orang asing, guroba'u. Nah, jadi Bu ya, agniya, asdiqa'u, aqwiya'u, atibba'u itu jamak, bentuk jamak taksir. Kata plural, agniya'u orang-orang kaya, asdiqa'u teman-teman, aqwiya'u orang-orang kuat, atibba'u para dokter. Agniya'u itu mufradnya apa? Ghaniyun. Mufrad itu yang menunjukkan makna satu. Ghaniyun seorang kaya, agniya'u orang-orang kaya, banyak, tiga atau lebih. Asdiqa'u mufradnya apa? Sadiqun, sadiqun seorang teman. Asdiqa'u teman-teman. Hai guys. Nah, asdiqa'i itu bahasa Arabnya. Asdiqa'i atau zumala'i. Aqwiya'u mufradnya apa? Qawiyun. Nah, qawi seorang yang kuat, satu saja. Kalau banyak orang-orang kuat, aqwiya'u. Atibba'u mufradnya tabib. Tabibun seorang dokter. Atibba'u para dokter. Nah, ini sama yang baik. Fuqara mufradnya apa? Bukan fakirun, koknya panjang. Fuqara orang-orang fakir, mufradnya fakirun. Nah, roknya panjang. Wuzara'un para menteri. Wazirun. Nah, misalnya Pak Presiden punya 33 menteri misalnya. Nah, maka karena jumlahnya banyak 33, maka wuzara'u para menteri, wazir mufradnya. Zumala'u para teman atau teman-teman, zamilun mufradnya. Ulama'u ainnya panjang, alimun orang alim, jamaknya ulama. Tapi kalau ke bahasa Indonesia, ulama itu mufrad. Beliau adalah ulama. Nah, padahal cuma satu. Ulama kan jamak sebenarnya, Bu ya. Nah, jadi memang ada terkadang bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Ulama itu untuk jamak, artinya para alim. Tapi kalau bahasa Indonesia, ulama itu untuk satu orang. Ya. Nah, kalau fuqara, wuzara, zumala dan ulama, ya guroba, ya itu sama. Hunafa, ah sama. Contoh zumala, timbangannya Bu ya. Nah, dommah, fathah, fatwah, alif, sama seperti guroba. Dommah, fathah, fathah, alif. Contoh hunafa, dommah, fathah, fathah, alif. Nah, jadi apa yang menyebabkan dia tidak bertanwin kalimat ini? Satu, karena dia adalah diakhiri alif mamdudah. Nah, semuanya pakai alif. Alif, alif, alif. Alif mamdudah adalah yang mana setelahnya ada hamzah. Makhtum bil alifil mamdudati. Yang kedua, timbangan. Nah, mengikuti wazan fu'ala'u. Nah, fu'ala'u. Yang coba kita kias zumala. Nah, sama kada? Yang pertama dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga fathah, kemudian ada alif, ada hamzah. Polanya sama. Guroba'u. Nah, guroba'u. Hunafa'u. Nah, polanya sama. Hunafa'u. Nah, ya. Fu'ala'u, zumala'u, guroba'u, hunafa'u. Semuanya dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasrah, kemudian ada alif, kemudian ada hamzah. Polanya sama, ya. Maka itu yang menyebabkan dia tidak pakai tanwin. Kemudian yang jim lagi. Ya, yang jim ada masajidu, ini sudah kita jelaskan, kita ulang. Masajidu, madarisu, fanadiku, makatibu, daqaiku. Nah, semua ini Bu ya, apa, jamak taksir ya. Jamak taksir, bentuk jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Masajid itu mufradnya apa? Masjid. Masjid, sebuah masjid. Tapi kalau masajidu, beberapa masjid. Madarisu, apa mufradnya? Madrasatun, sebuah sekolah. Atau satu sekolah. Tapi kalau banyak, ada tiga, misalnya sekolah-sekolah, maka jamaknya apa? Madarisu. Fanadiku, mufradnya apa? Fundukun, hotel. Fundukun, sebuah hotel. Kalau hotel-hotel ada banyak, fanadiku, hotel-hotel. Makatibu, maktabun, artinya apa? Bisa meja atau kan kantor. Nah, maka jamaknya meja-meja atau kantor-kantor, makatibu. Kemudian daqaiku, apa mufradnya? Daqiqatun, artinya apa? Menit. Nah, menit ya. Daqiqah itu satu menit. Daqiqatun, satu menit. Isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu. Daqiqatun, satu. Jadi ketika dia mufrad yang menunjukkan makna satu, dia pakai tanwin. Daqiqatun, masjidun. Nah, pakai tanwin. Kemudian apa tadi? Selain ini, maktabun. Nah, pakai tanwin ketika dia mufrad. Maktabun, madrasatun. Nah, pakai tanwin. Nah, semuanya pakai tanwin ketika dia mufrad. Makna satu, satu menit, satu masjid, satu meja, satu sekolahan atau sebuah sekolahan. Tapi ketika dijamakkan, dijadikan bentuk jamak, maka tidak pakai tanwin. Tapi polanya sama. Madrasatun, madarisu. Maktabun, makatibu. Masjidun, masajidu. Daqiqatun, daqaiku. Nah, daqaiku. Maka alasan ini satu alasan saja kenapa dia tidak pakai tanwin, yaitu sigat muntahal jumu' ya, istilah ya. Sigat muntahal jumu' itu dia mengikuti wazan mafa'ilu. Jadi namanya adalah alasannya kenapa tidak pakai tanwin, karena dia sigatnya sigat muntahal jumu'. Biar pian paham, ulun tulis dulu. Namanya kenapa tidak bertanwin? Alasannya karena dia sigot, sigot, sigot ya, sigot ya, atau lafaz sigot. Nah, satu aja. Muntahal al-mun, sigot muntahal jumu. Ini istilah dia. Nanti ulun terjemahkan atau nama lainnya. Sigatu, sigatu muntahal jumu. Namanya sigat muntahal jumu. Maksudnya apa? Nah, biar paham, pihan paham. Atau maksud dari sigat muntahal jumu adalah wazan. Nah, mengikuti wazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Sigat muntahal jumu mengikuti wazan mafa'ilu. Madarisu, ini semuanya mafa'ilu. Nah, mafa'ilu. Madarisu, makatibu, mafa'ilu. Masajidu, mafa'ilu. Ya, polanya sama. Jadi dia alasannya adalah sigot muntahal jumu. Di antara sigot muntahal jumu itu wazannya timbangan mafa'ilu. Mau jadi terabung, mafa'ilu ya. Nah, timbangan mafa'il, coba perhatikan. Daqaiku mafa'ilu, masajidu mafa'ilu, makatibu mafa'ilu, madarisu mafa'ilu. Kalau bentuk jamak itu mengikuti pola mafa'ilu, maka dia tidak pakai tanwin. Apalagi contohnya selain ini? ma apalagi makadun bangku ya, makadun bangku. Nah, bangku jamaknya bangku-bangku, makaidu. Nah, sama. Jadi intinya adalah madarisu makatibu masajidu tidak bertanwin karena dia sigat muntahajumu. Di antara sigat muntahajumu adalah wazan mafailu. Kemudian yang berikutnya sama sigat muntahajumu juga, tapi wazannya mafailu. Nah, contoh mana dilu mufradnya apa bu? Min dilun. Mafatihu miftahun. Fanajinu. Ayo, fanaji. Fanajin itu ini bu ya, tapi ada tangkainya. Apa bu? Cangkir atau gelas. Gelas saja ya. Apa bedanya bu gelas lawan cangkir? Umum apa bu? Mungkin tahu bu ya. Gelas lawan cangkir bedanya apa? Ya, jadi yang mana yang gak ada tangkainya bu? Gelas kah cangkir kah? Gelas gak ada cangkainya. Kalau ada tangkainya, cangkir. Coba pinjam ini cangkir kah gelas kah? Pinjanun mufradnya. Cangkir bu ya. Berarti cangkir ada tangkainya. Ini berarti gelas. Gelas bahasa Arabnya apa? Kubun ya, kub. Nah, berarti ini namanya cangkir. Pinjanun, panajinu ya, panajinu. Nah, perhatikan bu ya, panajinu. Mufradnya pinjan, pinjanun. Artinya cangkir. Kalau cangkir ada, nah ada tangkainya ya. Sama kayak bangku lawan kursi. Bedanya apa bu? Kursi kan bahasa Arabnya kursiyun. Ya kursi juga. Nah bahasa Arab ini kursiyun. Makadun bangku, kursiyun kursi. Bedanya apa bu? Bukan. Kursi itu ini bu, cuma untuk satu orang kursi. Kalau bangku banyak, panjang bertiga, berlima. Nah, itu namanya bangku. Makanya dulu ketika anak dulu ya, anak 90-an, itu kan sekolahnya bangku bukan kursi ya. Karena satu ini muat untuk tiga orang, dua orang, kadang berpasangan laki-laki dan perempuan. Nah, SD dulu ya, itu namanya bangku bukan kursi karena muat lebih dari satu orang. Tapi kalau kursi cuma untuk satu orang, kayak ini namanya kursi bukan bangku ya. Ini sama. Pinjanun itu cangkir ada tangkainya. Kalau gelas tidak ada tangkainya, kubun. Nah. Akwab jamaknya akwab ya. Bi akwab, ayatnya ada akwabun jamaknya. Jadi kubun gelas, pinjanun cangkir. Nah, kembali ke buku. Mana dilu min dilun, sapu tangan. Mafatihu kunci-kunci kan. Miftahun sebuah kunci. Fanajinu cangkir-cangkir. Mufradnya finjanun sebuah cangkir. Karosiyu, nah ini sama. Karosiyu adalah kursi-kursi. Nah ini juga semuanya tidak bertanwin karena alasannya tadi sigot muntahal jumo, tetapi wazannya, timbangannya mafailu. Nah mana yuk, sini aja nah. Mafailu. Nah bu ya, seperti majnun, satu orang gila, jamaknya majaninu. Nah, misbah lampu, masobihu, dia mengikuti pola mafa. Jadi namanya sigot muntahal jumu. Satu wazannya mafailu seperti daqaiku masajidu. Yang kedua sigot muntahal jumu, di antaranya juga wazan mafa'ilu seperti majaninu masabihu fanajinu ya mafatihu karosiyu dan seterusnya. Nah ini semuanya apa? Macam-macam dari isim yang tidak bertanwin ya. Tamrin. Nah, bukan jalan tamrin Bu ya, tamrin latihan. Tamrin latihan. Iqra'il kalimatil atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Bacalah kalimat-kalimat berikut waktubha dan tulislah dia kalimat-kalimat tadi yang akan datang. Ma'a babati awakhiriha beserta menulis akhirnya atau beserta mengasih harokat akhirnya. Jadi ditulis akhirnya ini kalimat-kalimat yang akan datang. Apakah pakai tanwin atau tidak pakai tanwin? Ya. Ini di buku Bu ya, nanti ulun tambah yang tidak di buku. Karena kalau pian di buku, pian buka kamus, nah terlalu gampang. Nanti ulun carikan yang tidak ada di buku. Bu ya. Jadi tadi ini dituliskah atau di langsung dijawab aja Bu ya, memperhemat waktu. Langsung pian jawab aja bergantian. Itu cukup banyak itu ya. Berarti satu di sini, satu dari ulun. Nah. Biar pian kada melihat di kamus. Jadi Bu ya, satu-satu pian di buku ini sebutin dulu nanti berurutan lah. Berurutan dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah. Ya, silakan. Dari mana yuk? Dari belakang. Belakang paling ujungan sebelah kiri. Ya. Ada lain kerenakan lain lo. Ya. Kalimatnya Bu ya. Ya dari awal deh, dari awal. Kalimat pertama. Dari awal tapi paling kiri atas. Nah itu apa kalimatnya? Semua ini, kalimat ini adalah isim bukan fiil ya, semuanya isim. Nah, itu Bu, silakan paling atas sebelah kiri ada kaf, ta dan ada ba. Al kafu wa ta'u wal ba'u. Itu bacaannya apa? Ya, silakan Bu. Muhammadun. Sebelah kiri paling atas ka al-ka'u wa ta'u wal ba. Oh. Ayo Bu. Ahmadu. Yang ka wa ta wal ba di atasnya Bu, yang di atasnya sebelah kiri kutubun. Paling atas kutubun ya, kutubun ini dari ulun, itu dari situ Bu ya. Sekarang dari ulun kalimatnya adalah, nah Bu, nah Bu, ah salah ulun, musailamatu ya. Walaupun ulun salah tulis, pin bisa baca Bu ya. Apa Bu? Apa tadi? Musailamatu. Nah, tidak pakai tanwin Bu ya. Musailamah. Nah, alasannya kenapa Bu? Tidak pakai tanwin. Nama. Nama ya, alam. Satu, yang kedua? Tak marbutoh. Ya, berakhiran ta marbutoh. Ta'nif bit ta. Mu'anas dengan ta marbutoh. Ya, lulus pian. Kalimat berikutnya ke sebelah, ke sebelah kanan. Itu apa tuh? Bacaannya? Sebelah kanannya, sebelah kanan kutubun. Masajidu. Masajidu, iya. Kenapa tidak bertanwin, Bu? Ya. Kenapa dia tidak bertanwin? Sigoh muntahal jumu'. Ya, sigot muntahal jumu'. Wazan-wazan apa itu? Wajan mafa'ilu. Mafa'ilu. Nah. Apa harokatilah. Nah. Nah, Bu. Apa ini bacanya, Bu? Hah? Ini sirwal, selawar. Ini jamaknya. Ayo, Bu. Sarawilu. Nah, tidak ada tanwin, Bu ya. Sa. Nah, kan pian bisa membaca nih. Karena dia wazan apa, Bu, timbangannya? Mafa'ilu. Ah, mafa'ilu. Ya, mafa ilu. Nah. Jadi kada baharokat pun kita bisa membaca kalau timbangannya wazannya mafa ilu, ya. Kemudian berikutnya di bawah masajid, silakan gilirannya di bawah masajid. Hamidu. Hah? Coba, Bu. Hamidu. Hamidu. Pian kada buat tanwin. Apa alasannya enggak pakai tanwin? Alasannya apa Hamidu tidak pakai tanwin? Satu karena nama. Nama ya. Karena wazan mengikuti wazan fa'ilu. Enggak ada. Wazan fa'ilu enggak ada, Bu. Yang ada tadi af'alu, fa'lanu, af'ila'u, nah, fu'ala'u. Fa'ilu enggak ada. Ayo, dia menambah-nambah nih. Tanwin aja, Ustaz. Hamidun. Ya. Tanwin. Enggak ada lah. Ya. Dia pakai tanwin Hamid. Nah, Hamid ini apa alasannya? Enggak ada. Sebabnya itu enggak ada. Ya, maka dia pakai tanwin Hamidun. Pakai tanwin. Dan dia ini bahasa Arab. Orang yang memuji dari isim fa'il dari kata Hamidah Yahmadu. Hamidah Yahmadu Hamdan Hamidun isim fa'il. Dia bahasa Arab, makanya pakai tanwin. Sekalipun dia nama, tapi sebab yang kedua enggak ada alasannya, maka dia pakai tanwin, ya. Kemudian dari ulun mana yuk? Nah, membicarakan ulang ini aja, Bu ya. Nah, Bu. Ini Bu ya. Ya ini nah. Tapi jamaknya Saburatun. Ba-nya pakai tasydid. Saburatun. Nah, tu katun enggak? Tun. Ya pakai tanwin. Karena yang menyebabkan dia tidak bertanwin itu enggak ada, maka dia pakai tanwin. Ya. Kemudian berikutnya silakan di bawah Hamid, di bawah Hamid. Silakan. Mahmudun. Mahmud apa Mahmudun, Bu? Ya, pian. Mahmudun ya. Pakai tanwin. Tanwinnya. Mahmud ya sama ambilan dari kata Hamid. Hamid isim maf'ulnya ya, kalau kita belajar sorof ini isim fa'il Hamidun Mahmudun ya. Pakai tanwin. Kemudian apa yuk? Kalimatnya. Nah, ini Bu ya. Kelihatan enggak, Bu? Nah. Tadi ingat harus apa bacanya, Bu? Ikrimatu. Ulang? Ikrimatu. Iya, tidak kada tanwin, Bu ya, bujur. Tidak pakai tanwin. Nah, alasannya apa, Bu? Kenapa dia enggak pakai tanwin? Alam. Satu alam nama ya, Ikrimah nama sahabat anaknya Abu Jahal. Alam nama yang kedua? Azam. Bukan Ma'azam. Bukan. Alasannya bukan karena dia bukan bahasa Arab. Enggak, bukan itu. Ini sama seperti Tolhah, Hamzah, Usamah. Nah. Oh iya, pakai ta marbutah. Nah, ta mar, lafaznya ada ta marbutah. Sekalipun nama laki-laki, tapi lafaznya pakai ta marbutah, maka dia tidak pakai tanwin. Kita cukupkan, Bu ya, kita ke mukhtarat. Nanti kita apa mau PR, Bu? PR gimbulah 10 buting, pian pilih yang mana yang pian suka, tapi harus apa namanya? Di sini aja. Yang di sini aja pian pilih. Pian tulis sampai akhir, pakai tanwin kah kadakah? 10 ya, yang selain yang dijawab tadi. Tapi pian pilih, silahkan pilih 10 saja. Atau mau 15? Banyak banget bang ini. 15 gin bulah. Namun kita koreksi beratan. 15 buting pian pilih. Semuanya ditulis di buku. Kemudian harokatnya semuanya harus ada. Ujungnya bertanwinkah ataukah kada. Nah kemudian kalau dia tidak pakai tanwin, pian sebutkan alasannya. Itu pian bisa belajar di situ, ya. 15 bu ya, bisa bu ya? Bisa bu? Bisa, insya Allah bisa. Ya. Jangan mencari petangin semuanya bu ya. Ya minimal 5 lah. 5 yang tidak pakai tanwin. Bagus lagi misalnya 10. Jadi pian bisa belajar. Yang tadi ulun jelaskan tadi, pian bisa menerapkannya di yang ini. Ya. Nah, buka muhtarat silahkan. Sudah ada kah bukunya? Ah, sudah sampai alhamdulillah. Sampai mana pula? Halaman 5 sudah belum? Halaman 3 sudah? Sudah. Halaman 4 yang fi'il belum ya? Ah. Kemarin Bu ya, kalimat terbagi 3. Kalimat bahasa Arab terbagi 3. Satu apa Bu? Isim. 2 fi'il, 3 huruf. Maka semua bahasa Arab tidak mungkin keluar dari 3 ini. Dia isim kah atau fi'il kah atau huruf. Isim apa Bu artinya kemarin? Yang ulun tuliskan, coba pian pakai mikrofon 1. Yang ulun tuliskan kemarin ada selain yang di buku untuk mempermudah kita memahami makna isim. Isim adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna yang tidak memiliki masa yang 3. Satu, masa apa aja namanya? Masa telah lalu, nah. Sekarang dan akan datang. Nah, contoh ya. Jadi dengan pengertian ini bisa pian mengetahui isim itu, ini isim kah atau bukan di sebuah kalimat. Contoh adalah arnab. Apa arti arnab? Kelinci. Nah, kelinci ini kan makna isim adalah kalimat yang menunjukkan makna. Arnab maknanya kelinci, ada maknanya. Tetapi dia tidak diiringi dengan tiga masa, salah satu dari tiga masa, telah lalu, sekarang, atau akan datang. Maka kelinci ini kan enggak kita terjemahkan telah lalu kelinci, sekarang kelinci, atau akan datang kelinci. Enggak, berarti kelinci adalah isim. Berarti dia adalah isim. Kemudian contoh yang lain, pemarah. Bahasa Arabnya apa? Ghadban. Ini isimkah, fi'ilkah, hurufkah? Isim. Karena maknanya cuma pemarah. Kita tidak menerjemahkan telah lalu pemarah, sekarang pemarah, akan datang pemarah, maka dia adalah isim. Ya, isim. Nah. Isim bisa kata benda, kata sifat, waktu dan seterusnya. Kemudian tanda-tandanya satu pakai tanwin, yaminun. Pakai tanwin, maka semua kalimat pakai tanwin pasti adalah isim. Kedua, ada alif lam di awalnya, al-qalamu, al-kitabu, Allah, ar-rasul, maka dia adalah pasti isim. Ketiga, dia didahului oleh huruf panggilan, wahai, huruf ya, ya Muhammadu, ya Allahu, ya Rasulullah. Ketika ada huruf ya-nya, maka kalimat setelahnya pasti isim. Ya, jadi ketika ada huruf ya panggilan, nah ini huruf bukan isim, bukan fi'il, dia adalah huruf. Ketika ada huruf ini, maka kalimat setelahnya pasti isim. Ya Muhammadu pasti isim. Ya Allah, maka Allah isim. Ya Muhammad, ya Ahmad, ya Sulaiman, ya Roksi dan seterusnya. Maka dia adalah kalimat setelah ya ini pasti isim. Murojaah. Kemudian yang keempat, diawali salah satu huruf jar. Apa makna dari huruf jar Bu? Ulun menerjemahkan dengan secara umum maknanya biar mudah dipahami. Apa arti dari huruf jar? Ya, ada yang mencatat makna huruf jar? Huruf jar. Ketika huruf jar ini, maka kalimat setelahnya majrur. Ketika ada jar, maka kalimat setelahnya majrur. Dan kebanyakannya kasrah. Contoh kalimat min, huruf jar. Kalimat Allah secara asal pakai domah. Baitun itu kan domah, kitabun domah. Tapi ketika dimasuki min, nah kitabun maka menjadi kitabin. Nah huruf ini menjadikan kasrah kalimat setelahnya. Nah ketika ada huruf jar maka setelahnya pasti isim. Karena isim tidak mungkin, karena huruf jar itu hanya khusus masuk ke isim. Selain tandanya dimasuki huruf jar, tandanya juga pakai tanwin. Jadi terkadang satu kalimat itu bisa dua atau tiga tanda. Huruf jar macam-macam sudah diterangkan kemarin, ada min, ada ila, ada an. Apa bedanya antara an dan min, Bu? Ya, kalau an itu sifatnya maknawi, kalau min sifatnya hissi. Saya pergi dari rumah menuju ke sekolahan. Rumah kan hissi. Hissi. Beda dengan an. An itu biasanya maknanya dari, berupa berita. Saya berita itu kan enggak bisa kita lihat. Dia adalah maknawi. Saya mendapatkan berita dari ustaz. Nah, dari di sini an. Misalnya wajadtul khabar anil ustaz. Hadis sama. Hadis ini dari Abu Hurairah. Hadzal hadis an Abi Hurairah. Hadis ini dari Aisyah. Hadzal hadis an Aisyah, bukan min ya. Biasanya dia adalah berita. Kemudian ala di atas atau terhadap, fi di atau di dalam, ka seperti, anta kal asadi, kamu seperti singa. Anta kal komari, kamu seperti bulan. Nah, itu ka litashbih untuk penyerupaan. Bi makna dengan. Nah, dengan di sini bukan dengan bahasa kita. Saya pergi dengan Muhammad. Nah, bahasanya bukan dhahabtu bi Muhammadin, tetapi dhahabtu ma'a Muhammad. Jadi bi ini menunjukkan bantuan. Saya memotong tali dengan bantuan pisau. Saya melihat dengan bantuan kacamata. Nah, maka menggunakan bi. Ra'aitu bin nadzarah. Contoh, ra'aituka, saya melihat kamu bi, nah dengan bantuan kacamata. Lil isti'anah bin nadzarah. Ti, nah. Apa di sini? Nadzarah ti. Kasrah. Jadi bi ini lil isti'anah, perantara atau pertolongan. Saya melihat kamu dengan pertolongan apa? Kacamata. Saya memotong daging dengan pisau, dengan pertolongan pisau. Bukan menunjukkan makna bersama. Saya pergi dengan Muhammad. Ulun pergi lawan Abah ulun. Nah, lawan di sini kan dengan, tetapi maknanya ma'a. Ya, saya pergi dengan Muhammad, ma'a Muhammadin. Saya pergi dengan ibuku, ma'a ummi. Nah, bersama ibuku, bukan dengan ibuku, dengan menggunakan kalimat bi. Bi ini lil isti'anah, untuk bantuan. Saya melihat kamu dengan bantuan kacamata, saya memotong dengan pisau dan seterusnya. Kemudian li. Satu menunjukkan makna apa, Bu, li ini? Milik ya. Contoh ini HP. HP bahasa Arabnya apa? Jawal. HP ini milik ustaz. Al-jawalu lil ustadz. Al-ustadznya pakai alif lam. Nah, jadi seperti ini, Bu ya. Ketika dia pakai alif lam dimasuki li, maka alifnya hilang. Nah. Al-ustadz. Al-ustadzu, dia ketika secara asal kalimat itu ketika tidak dimasuki apa-apa sebelumnya maka dia dhammah. Tetapi ketika dimasuki huruf jar lim lam ya, maka alifnya hilang. Nah, tambah lam. Nah, al-qalamu lil ustadz. Pulpen itu milik ustadz. Nah, jadi lam ini maknanya milik. Satu lagi maknanya apa, Bu, yang kedua? Sebab. Contohnya apa, Bu? Ya, coba. Lam ahdur Fil fasli lima radin. Lam, tidak. Ahdur, saya berhadir. Saya tidak berhadir di kelas. Fil fasli, nah di kelas. Kenapa? Lima radin, karena saya sakit. Di maradin. Nah, ini menunjukkan makna sebab, karena atau disebabkan sakit. Kemudian yang kelima, bersambung dengan isim yang lain. Dua isim digabung jadi satu, baitun dan muhammadun, maka menjadi baitu muhammadin. Kalimat kedua dia apa, majrur, dikasrahkan. Maka dua-duanya adalah isim. Jadi yang bisa digabung itu adalah isim, rumah Muhammad, rumah Allah, hamba Allah, Abdullah, Abdun isim, Allah juga isim. Kemudian masuk ke fi'il. Pembagian kedua dari kalimat bahasa Arab adalah fi'il. Fi'il adalah, ini garis bawahnya Bu ya, kalau di sini makna fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Waktu tertentu ini apa Bu? Ya tiga macam. Satu, telah lalu atau telah lampau. Kedua, waktu sekarang atau akan datang. Ketiga, di sini disebutkan kata perintah. Jadi perintah itu maknanya apa Bu? Masanya apa? Akan datang. Ketika ulun menyuruh pian duduk, pian ketika itu duduk ada? Belum duduk. Nah baru pian duduk. Jadi kata perintah itu masanya akan datang. Akan datang. Karena ketika ulun menyuruh ada seorang anak untuk duduk, dia masih berdiri ya. Kemudian fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Waktu tertentu ada tiga Bu ya. Satu, telah lalu. Dua, sekarang. Tiga, akan datang. Kemudian baru fi'il terbagi tiga macam. Satu, fi'il madi. Dua, mudhari. Tiga, amar. Fi'il nahi mana Bu? Fi'il nahi tidak ada. Tetapi dia apa Bu? Iya, fi'il nahi, larangan itu masuk di fi'il amar. Jadi kalau yang pernah belajar sorof ya, fi'il itu ada empat, madi, mudhari, amar, dan nahi. Itu di ilmu sorof. Satu lagi, kalau di ilmu sorof ada namanya fi'il nahi, fi'lun nahyi, fi'il yang menunjukkan larangan. Kalau amar, perintah. Fi'lul amri, fi'il kata kerja. Al-amri menunjukkan perintah. Al-amri perintah. Contoh, kita menyuruh orang untuk duduk, ijlis. Nah, duduklah. Orang itu berdiri. Ini berdiri melindungi orang di belakang misalnya. Nah, lalu pian menyuruh untuk duduklah, jarbian. Maka bahasa Arabnya ijlis. Duduklah, ijlis duduklah. Nah, ketika pian menyuruh orang jangan duduk. Nah, ini kan menyuruh duduk, ini menyuruh untuk melarang duduk. Maka la tajlis, jangan duduk. Ijlis duduklah, la tajlis jangan duduk. Nah, ini fi'il nahi ini di nahu tidak ada karena dia termasuk fi'il amar. Kan ini fi'ilnya menyuruh kan? Menyuruh jangan duduk. Dia terkandung di dalamnya perintah. Jangan duduk. Itu bukankah itu menyuruh? Menyuruh agar orang jangan duduk. Jadi di ilmu nahu fi'il terbagi tiga saja. Madi, mudhari, dan amar. Tapi kalau sorof ada empat. Dipecah. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il nahi. Tapi kalau nahu, nahi termasuk dari perintah. Kita baca fi'il madi ya. Fi'il madi, apa maksud dari fi'il madi? Kata kerja yang menunjukkan waktu telah lalu. Telah lampau ini Bu, terkadang orang bisa salah paham. Ini bahasa jadul Bu ya, lampau ya. Telah lalu maksudnya. Kata kerja yang menunjukkan waktu telah lalu. Contoh, saya telah makan. Nah berarti kan perbuatan itu telah terjadi. Contoh biar ulun minum nah. Bismillah. Nah, berarti ulun telah minum. Nah, apa bahasa Arabnya? Syaribtu. Saya telah minum. Ulun tadi menulis duduk sudah ulun tuliskan. Apa bahasa Arabnya? Saya telah menulis. Katabtu. Saya telah duduk, jalastu. Saya telah membaca, qara'tu. Saya telah tegugur, tegelingsir tadi, saqattu. Nah, menunjukkan makna apa, Bu? Kata kerja, tapi yang menunjukkan perbuatan tersebut terjadi telahlah lalu, telah makan, telah tidur, telah minum, ya, telah menikah misalnya. Nah, itu sama. Maka dengan apa? Fi'il madi. Nah, tinggal nanti kita belajar tasrifan fi'il madi. Fi'il madi jumlahnya ada 14. Dari kata jalasa, jalasu sampai habis. Ya, jadi yang penting kalian paham dulu bahwa fi'il kata kerja yang ada masanya itu ada 3. Satu fi'il madi yang menunjukkan terjadinya perbuatan tersebut telahlah lalu, seperti alima. Apa makna alima? Telah mengetahui. Dia telah mengetahui. Nasoro, dia telah menolong. Sami'a, dia telah mendengar. Kataba, dia telah menulis. Jalasa, dia telah duduk. Jadi ada kata-kata telah atau sudah. Saya sudah makan, akal tu. Saya sudah duduk, jalas tu. Saya sudah pergi, zahab tu. Saya sudah safar, safar tu. Saya telah pulang, rojak tu. Nah, dua fi'il mudhari. Ya, ini kan apa namanya bahasa Latin ya. Jadi bahasa Arabnya fi'lul madhi. Fi'lul madi. Ya. Fi'lul madi. Fi'lul madi. Yang kedua, fi'lul mudhari'. Al-mudhari'. Yang ketiga, fi'lul amri, perintah. Salah. Nah, fi'lul madi, fi'lul mudhari'i, fi'lul amri. Yang kedua, fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu terjadi sekarang. Nah, kata kerja yang perbuatan itu terjadi sekarang atau akan datang. Contoh ya'lamu. Jadi makna ya'lamu, terjemah yang pas adalah dia sedang mengetahui atau dia akan mengetahui. Dia sedang mengetahui atau dia akan mengetahui. Yang suruh, dia sedang menolong. Ketika saya melihat orang itu lagi menolong kucing, lalu kata ulun, yang suruh, dia sedang menolong. Atau orang ini bersiap-siap melihat kucing lamas, lalu dia bersiap-siap hendak menolong, maka yang suruh kata ulun, dia akan menolong. Yasma'u, dia mendengar atau akan mendengar. Yaktubu, dia sedang menulis atau akan menulis. Yajlisu, dia sedang duduk atau dia akan duduk. Itu namanya fi'il mudhari. Jadi ada dua kemungkinan ya, bisa sedang atau akan. Yang ketiga, fi'il amr. Ini adalah kata kerja perintah. Ketahuilah, ulun menyuruh orang agar dia mengetahui. I'lam, ketahuilah, wahai saudaraku. Nah, unsur, ada orang, ada kucing lamas. Ulun kadang hendak menolong, tapi ulun menyuruh orang, unsur al-kitto. Nah, apa? Tolonglah kucing itu. Maka ulun berkata dengan seorang laki-laki, unsur, tolong, tolonglah. Itu perintah untuk menolong kucing yang tanggalam tadi. Isma, nah contoh misalnya dia bupandiran, lalu jarulun, misalnya laki-laki ya, jamaah laki-laki, bupandiran, lalu jarulun, isma. Apa maksudnya? Dengarlah. Ulun menyuruh untuk bapak-bapak agar mendengar dan memperhatikan. Isma. Kemudian uktub, tulislah. Ada santri, minta tolong, tulislah di papan tulis. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Ini kan Bu ya, i'lam, ini dia fathah la-nya. Unsur, so-nya dommah. Ini nanti kita belajar kenapa i'lam, kenapa unsur, kenapa isma, kenapa uktub, kenapa ijlis, beda-beda. Itu nanti kita belajar. Sebagaimana madi ada alima, ada nasoro. Sebagaimana mudhari ada ya'lamu, yansuru. Enggak sama polanya, harokatnya enggak sama. Ya'lamu, yansuru, yasma'u, yaktubu, yajlisu. Itu nanti kita akan belajar. Intinya fi'il terbagi tiga, madi, mudhari, dan amar. Kemudian terakhir, huruf bagian ketiga dari jenis kalimat adalah huruf. Huruf itu kalau diterjemahkan, kalau bahasa Arabnya adalah harf. Nah, harf. Harf. Tapi kalau diterjemahkan menjadi huruf. Harf ini jamaknya huruf. Harf sebuah huruf. Huruf, huruf-huruf. Nah, kan bingung ya. Huruf, huruf-huruf. Ini jamak dia. Diterjemahkan huruf, huruf. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang disebutkan adalah bentuk jamaknya. Padahal yang tepat ini harf. Harf itu adalah jenis ketiga dari kalimat. Satu adalah isim, dua adalah fi'il, tiga adalah harf. Tapi kalau diterjemahkan menjadi huruf. Harf atau huruf, kata yang kurang berfungsi. Dia maknanya enggak berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Isim atau fi'il. Contoh huruf jar seperti min. Apa arti min? Dari. Jadi huruf ini menurut ilmu bahasa Arab artinya apa, Bu? Kata sambung. Jadi huruf ini yang kurang berfungsi maknanya kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, entah isim, entah bersambung dengan isim atau fi'il. Contoh min tadi. Min itu namanya apa? Huruf jar, dan dia termasuk huruf. Contoh Bu ya. Ulun tiba-tiba datang. Lalu berkata dari. Pian pahamlah. Kada paham lo? Nah, berarti dia maknanya tidak berfungsi. Kurang bisa dipahami maknanya. Ulun datang tiba-tiba dari jar ulun. Kan pian bingung, dari apa maksudnya? Nah. Kemudian atau ulun masuk, lalu ulun kupantun lawan pian. Apakah? Pian pahamlah. Cuma apakah? Paham kada? Kada paham. Nah, baru ditambah setelahnya rumah. Lalu jarulun dari rumah. Maksudnya apa? Saya dari rumah. Baru pian paham. Atau saya ke. Lalu tiba-tiba datang lalu mengatakan saya ke. Pian paham kada? Pasti kada paham. Ulun tambah pasar. Ana ilasuk. Saya ke pasar. Baru pian paham. Itu maksud dari huruf. Kata yang kurang berfungsi. Maknanya enggak berfungsi, enggak jelas kecuali dia bersambung dengan kalimat lain. Lalu tiba-tiba masuk, apakah? Kan pian bingung. Lalu lu sambung, apakah yang merasukimu? Baru pian paham. Nah, baru itu namanya apa? Namanya huruf. Dia tidak bisa berfungsi satu kalimat ini kecuali bersambung dengan kalimat yang lain, entah isim atau fi'il. Contoh hal apakah? Tiba-tiba datang, apakah? Belum pian bingung. Maksud apakah rumahmu di sana? Nah, baru pian paham. Wa artinya dan. Ulun masuk tiba-tiba dan. Otomatis pian bingung. Maksudnya apa? Saya bulik dari pasar dan sekolah. Baru pian bisa paham. Summa kemudian. Saya belajar. Kemudian saya tertidur. Nah, baru pian paham. Saya ke pasar, kemudian. Nah, kan bingung. Ketika lu sebutkan saya ke pasar, kemudian. Nah, kemudian apa jarpian? Kemudian saya tidur misalnya. Maka baru bisa dipahami. Inna sesungguhnya. Tiba-tiba datang, sesungguhnya. Nah, kemudian kita paham. Inna allaha alimun. Baru pian paham. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Au, atau. Artinya atau. Mana yang pian pilih? Duit dolar kah atau nah kayak apa Bu, kayak tersangkang kada ketetakuk di ratungan. Nah, kan pian bingung pilih dolar kah atau bingung, maka dolar atau real misalnya, baru pian paham. Qad sungguh apa datang sungguh. Nah, kan bingung qadaqamatis shalah, qadaqamatis shalah, baru paham sungguh akan didirikan salat, baru paham. Saufa akan, saufa maknanya akan. Dia tidak bisa dipahami sendiri saja, dengan kalimat lain baru bisa dipahami. Saya akan duduk, saufa ajlisu. Saya akan duduk baru bisa dipahami. Allah a'lam bisawab. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ada? Kedudakah? Silakan. Minggu depan PR Bu ya, yang tadi 15 tadi. Minimal 5 yang tidak bertanwin. Nah, pian sebutkan alasannya ya. Berarti pian 10 pian cari yang bertanwin. Nah. Ya, silakan. Ya. Ini kada jelas kah pian melihat di papan tulis? Jelas kah? Kalau pian hurufnya berputar-putar anu kalau pian minus bawa papan apa bawa papan tulis, bawa kacamata lah, atau pian duduk di muka. Misalnya pian ada apa namanya? Agak kabur lah melihat kalau di belakang ya, diizin hendak di muka kabur. Takutnya ulun terlalu cepat menulis, kebiasaan itu cepat. Jadi semoga pian bisa membiasakan gaya tulisan ulun ya. Karena kalau ulun mau ukir lambat benar lah ulun, lambat benar jadinya. Ya. Sedangkan kadang kita satu kalimat itu banyak penjelasannya. Ya, ada pertanyaan silakan. Enggak ada ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.